Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Ila Fir'auna wa mala'ihi. Ila Fir'auna wa mala'ihi. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بن عمران بآياتنا سمعنا كما telah mengutus Musa bin Imran dengan ayat-ayat kami. Kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah ala sidqi ma ja'a bih, yang menunjukkan benarnya, jujurnya apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Kal asa wal yad, seperti tongkat dan tangan yang dimasukkan ke dalam kantungnya keluar bercahaya. Dan yang semisalnya dari ayat-ayat Allah. Allati ajraha Allah ala yadi Musa alaihi salam. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jalankan, berikan kepada kedua tangan Musa alaihi salatu wassalam. Wa sultan mubin, dan sultan yang mubin, hujjah zahirah bayyinah, hujjah yang zahir yang jelas. Zaharat zuhur syams, jelas gamblang seperti matahari yang jelas dan gamblang. Diutus kepada Fir'aun dan kelompoknya dan asyraf qaumi, kaum yang mulia di kalangan mereka. Li'annahum muttabi'un wa ghairuhum tab'un lahum, karena mereka lah yang diikuti oleh kaumnya, yang lain juga mengikuti mereka. Falam yang kadu, tetapi Fir'aun dan kaumnya tidak mau tunduk kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Lima ma'a Musa minal ayati lati araha Allah arahum iyaha, karena tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Musa, yang Allah perlihatkan kepada mereka. Sebagaimana sudah dijelaskan pada surat Al-A'raf. Walakinnahum fattabau amra Fir'aun, akan tapi mereka mengikuti Fir'aun. Wa ma amru Fir'aun bi Rashid, tidaklah mengikuti perkara Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun tidak benar, tidak terbimbing, dal, gawin, sesat, tersesat, menyesatkan. Wala ya'mur illa bima huwa darar mahad. Fir'aun tidak memerintahkan melainkan perkara yang berbahaya sekali. La jarama lama taba'ahu qawmu aradahum ahlakum. Pasti yang diikuti oleh kaumnya adalah akan menghancurkan dan membinasakan mereka. yaqdumu qawmu yawmal qiyamah fa'uradahumun nar wa bisal wirdul maurud. Sehingga nanti pada hari kiamat Fir'aun dan kaumnya, para tentaranya akan digiring kepada api neraka, waliyadzubillah. Api neraka seburuk-buruk tempat yang digiring kepada Fir'aun dan kaumnya, waliyadzubillah. Karena mengikuti, ini fitnah bagi orang yang mengikuti dan diikuti di atas kesesatan, dalun mubil. Terlebih takut kepada Fir'aun, melebihi takutnya kepada Allah. Ini juga berbahaya. Wallahul musta'an. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.